kezaliman. Peringatan-peringatan dari Nabi SAW melalui hadis-hadisnya dan juga melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam syarahnya, peringatan untuk kita semua dari perbuatan al-baghi, yaitu perbuatan al-udwan, permusuhan serta kezaliman. Melangsungkan permusuhan kepada orang lain dengan tanpa ada pembenaran pada perbuatannya tersebut, baik dengan lisannya maupun dengan anggota tubuhnya. Baik kezaliman itu, permusuhan itu mengenai hak orang lain pada jiwanya, hartanya, ataupun kehormatannya. Sampai pada hadis telah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu dhunubin yuakhiru Allahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah." Setiap dosa Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan hukumannya sampai pada hari kiamat nanti, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Illa al-baghya wa 'uquq al-walidain aw qati'at ar-rahim. Kecuali tiga dosa Rasulullah SAW sebutkan dalam kelanjutan sabdanya, yaitu dosa al-baghi, dosa uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua, dan juga dosa qati'atul rahim, memutus silatul rahim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan seseorang untuk menyambungnya. Tiga dosa ini kata Rasulullah SAW, yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya, azabnya di dunia ini sebelum dia bertemu dengan kematiannya. Artinya, ikhwani fid din azzakumullahu jami'an, bahwasanya tiga dosa ini yang mana di antaranya adalah al-baghi yang merupakan pembahasan bab, mendapatkan ancaman akan disegerakan hukumannya di dunia ini. Seseorang pasti akan merasakan hukumannya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala tunda hukumannya, bisa jadi orang ini kemudian bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, menghitungnya sebagai amalan kebaikan, atau seandainya dia tidak bertaubat, kemudian Allah Subhanahu wa taala belum mengazabnya, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti berkehendak lain, mengampuni dosa-dosanya sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang amalan orang tersebut. Setelah kita baca syarah dari hadis ini, beberapa hukum yang disebutkan oleh asy-syarih, penulis asy-syarah, yaitu Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, tentang penundaan dosa, penundaan hukuman dan penyegeraan hukuman. Kemudian yang kedua, bahwasanya di antara bentuk al-baghi adalah al-khuruj ala ulati umuril muslimin, memberontak, tidak taat kepada para penguasa, baik penguasa yang pusat ataupun penguasa yang memiliki kekuasaan pada setiap daerah. Artinya tidak, atau bukan berarti yang dimaksud mentaati pemerintah adalah mentaati pemerintah pusat saja. Dalam hal ini misalnya di negara kita seorang presiden, tidak mesti kepada beliau saja, tetapi yang namanya taat kepada wulatul umuril muslimin, para pemerintah kaum muslimin, semua pemerintah yang mana mereka secara sah berkuasa diberikan kekuasaan, diberikan tugas untuk mengatur setiap daerah tersebut, maka kita pun wajib kepada wajib taat kepada mereka pada perkara-perkara yang bukan merupakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang tidak mau taat, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan baghi, merupakan perbuatan zulm, kezaliman, yang mana dengan perbuatannya dia telah berbuat zalim, ataupun dengan lisannya dia mencaci maki mereka, atau contoh-contoh yang lain, semua itu merupakan perbuatan al-baghi. Tayyib, barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan pembacaan syarah dari hadis tersebut. Qala rahimahullahu taala, beliau melanjutkan dalam syarahnya, as-salis, yang ketiga dari beberapa hukum atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Qala as-salis, yang ketiga adalah tahrimu uquqil walidain, haramnya berbuat durhaka kepada al-walidain, kedua orang tua, ayah ataupun ibu. Wa kam min nassin karimin fil kitab al-aziz wa sunnah al-mutahhara qad warada dalilan ala tahrimi uquqil walidain. Berapa banyak dalil baik dari al-kitab, Al-Qur'an maupun as-sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak membahas tentang keharaman perbuatan tersebut, durhaka kepada kedua orang tua. Wa min dzalika, beliau menyebutkan beberapa contoh dalil tersebut baik dari Al-Kitab maupun dari As-Sunnah. Qala Allah taala, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassayna al-insana, sungguh telah kami wasiatkan manusia, biwalidayhi, atas kedua orang tuanya, terhadap kedua orang tuanya, ihsana, agar mereka berbuat baik kepada alwalidain, kepada kedua orang tua mereka. Fala fawasiyyatullahi bil ihsan ila alwalidaini nahyun an uquqihima. Diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka kata beliau, kata syarih, wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua artinya merupakan nahyun an uquqihima, larangan pada sebaliknya, larangan untuk berbuat jahat, berbuat jelek kepada mereka. Ini satu ayat. Beliau menyebutkan berikutnya, wa qawlihi ta'ala, fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Janganlah kamu katakan kepada kedua orang tuamu uff, wa la tanharhumā, jangan kamu mengangkat suaramu kepada mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, tetapi ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Qala wal ayatu sharihatun fin nahyi 'anil 'uquqi qalilihi wa katsirihi. Wal ayatu sharihatun fin nahyi 'anil 'uquq. Ayat ini sangat jelas menjelaskan tentang larangan dari berbuat durhaka kepada mereka. Qaliluhu wa katsiruhu, baik sedikit maupun banyak. Qauluhu wa fi'luhu, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā. Janganlah kamu katakan kepada mereka uff, atau ucapan apapun yang merupakan penolakan atau tidak suka dengan apa yang diperbuat atau apa yang diperintah oleh mereka, kedua orang tuamu. Sekecil apapun ucapan tersebut, Allah Subhanahu wa taala melarangnya. La taqul lahumā uff wa lā tanharhumā. Bahkan sebaliknya, qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Maka apabila sesuatu yang paling kecil dari ucapan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya terlebih lagi ucapan yang di atas itu, membentaknya, mencaci maki, memfitnahnya dan seterusnya yang lebih besar daripada itu. Jika itu merupakan ucapan, maka terlebih lagi perbuatan, memukulnya, melukainya dan seterusnya. Oleh karena itu disebutkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hal terkecil, kejelekan yang terkecil terhadap kedua orang tuamu, kata para ulama, menunjukkan bahwasanya yang di atas itu semuanya termasuk terlarang. Oleh karena itu disebutkan tadi dalam keterangan oleh syarih, al-ayatu sharihatun fi an-nahyi 'anil 'uquq qaliluhu wa katsiruhu qawluhu wa fi'luhu. Ayat ini sangat jelas larangannya terhadap durhaka kepada kedua orang tua, sedikitnya ataupun banyaknya, ucapannya atau perbuatannya. Dari mana itu diambil? Dari penjelasan yang tadi. Artinya, tanbihun bil adna 'alal a'la. Diingatkan dari yang kecil agar termasuk semua yang di atasnya. Diingatkan dari yang terkecil, larangan dari yang terkecil, agar kemudian termasuk dalam larangan tersebut semua perkara yang lebih besar daripada itu. Jika yang ucapan yang paling ringan saja dilarang, maka lebih-lebih lagi ucapan yang berat. Jika ucapan saja dilarang, terlebih lagi sesuatu yang merupakan perbuatan. Al-ayatu sharihatun fi an-nahyi 'anil 'uquq qaliluhu wa katsiruhu qawluhu wa fi'luhu. Kemudian beliau menyampaikan dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian aku beritakan tentang sebuah dosa yang paling besar? Salasan. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Qalu, para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ingin mengetahuinya tentang dosa-dosa yang terbesar tersebut agar kemudian kita tinggalkan. Qala al-isyraku billah. Dosa yang terbesar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini telah antum pelajari dalam pelajaran-pelajaran tauhid atau akidah, bahwasanya dosa yang terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah yang terbesar dan amalan yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkannya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam hal perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dirinya dengannya, yaitu uluhiyah, perkara ibadah, ketuhanan al-ilahiyah, perkara rububiyah, pengaturan alam semesta, dan juga al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang baik, sifat-sifat yang mulia. Semua itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam 3 hal tadi, itulah tauhid. Sebaliknya, siapa yang memberikan salah satu dari kekhususan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ini telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sekutu, tandingan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah, pemberian peribadatan yang seharusnya khusus pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lakukan kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tadi sebagai tandingan, syarikun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur alam semesta, ataupun hanya salah satunya saja, misalnya bisa menurunkan hujan, ataupun bisa mempercepat terbitnya matahari dan seterusnya, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinannya tersebut. Dan seterusnya yang merupakan bentuk al-isyraku billah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah syirik. Ini dosa pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mengurutkan dosa-dosa yang terbesar. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa uququl walidain, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Diurutkan dalam urutan adalah yang kedua setelah dosa yang terbesar, yaitu kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang kedua adalah durhaka pada orang tua. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan, perintah pertama untuk bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, dan perintah kedua untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Syahid dari hadis ini letak terkaitannya adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa kedua yang terbesar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan lanjutan hadisnya, wa jalasa wa kana muttaki'an faqala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sandarannya dan berduduk, kemudian melanjutkan, ala wa qauluz zur. Qala fa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Melanjutkan hadisnya, menyebutkan dosa terbesar yang berikutnya setelah bangkit dari sandarannya, beliau melanjutkan, ala wa qauluz zur. Termasuk pula dosa yang terbesar adalah qauluz zur, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan dusta, kesaksian-kesaksian dusta, dan yang semisalnya. Terus beliau ulang hal ini, ala wa qauluz zur, disebutkan dalam riwayat yang lain, wa syahadatuz zur, persaksian dusta. Terus diulang saking Rasulullah SAW tidak berhenti mengucapkannya, sampai-sampai para sahabat mengatakan, hatta qulna laitahu sakat. Sampai kami berharap Rasulullah SAW berhenti dari sabdanya, saking diulang-ulangnya sabdanya tersebut. Syahidnya apa? Bahwasanya hukukul walidain merupakan dosa kedua yang terbesar setelah al-isyraku billah. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan, fahadihi an-nusus wa ma fi ma'naha, dalil-dalil ini dan dalil lainnya yang semakna dengannya, tadullu dalalatan sharihatan, menunjukkan dengan sangat jelas, ala tahrimil uquqi lil walidain, sangat jelas menunjukkannya tentang haramnya, tidak bolehnya seseorang untuk berbuat durhaka kepada orang tua. Wa fi dhimnihi wujubul birri bil walidain, terkandung dalam dalil-dalil yang menunjukkan haramnya durhaka kepada kedua orang tua, terkandung dalam dalil tersebut perintah sebaliknya, perintah untuk berbuat baik kepada mereka. Wa kama waradatin nusus fi tahrimil uquq, waradat nususun sharihatun fil birri bihima. Maka jika perintah untuk berbuat baik terkandung dalam dalil-dalil yang melarang untuk berbuat jelek kepada mereka, ternyata di sana disebutkan pula hadis-hadis dengan sangat jelas secara lafaz, bukan hanya sekedar mafhum, pemahaman yang bisa diambil dari hadis atau dari dalil tersebut, tetapi dengan sharih disebutkan. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Kami wasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, atas setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Sungguh orang tua mereka telah melewati masa-masa sulit, dari masa sulit ke masa sulit berikutnya, di saat atau di masa kecil kalian, dari mulai di kandungan sampai kemudian dilahirkan sampai kemudian dibesarkan, itulah masa-masa sulit mereka mendidik kalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kita semua selaku manusia, wa wasainal insana biwalidayhi. Di antara sebabnya adalah tadi, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Mereka telah melewati masa sulit demi masa sulit. Wa qauluhu ta'ala di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Diperintahkan kita untuk mendoakan mereka dengan kebaikan. Katakanlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kalian. Rabbirhamhuma, wahai Rabb, rahmatilah kedua orang tua kami. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah sekuat tenaga mendidik kita di masa kecil kita. Wa qauluhu ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, anishkur li wali walidayk ilayyal masir. Selain ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid kemudian diiringi dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, selain Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari kesyirikan kepadanya kemudian diikuti dengan larangan dari berbuat durhaka kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala juga mengiringi kita, mengiringi dalam perintahnya ketika untuk memerintahkan untuk bersyukur kepadanya, bersyukur pula kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam ayat yang ada di hadapan kita, anishkur li wali walidayk, agar kamu bersyukur padaku dan tidak lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Wa ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dalam hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapakah orang yang paling pantas untuk aku berbuat baik padanya? Qala ummuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibumu. Qala thumma man, kemudian orang ini lanjut bertanya, kemudian siapa setelah aku berbuat baik kepada ibuku? Thumma ummuk, kemudian masih kepada ibumu. Qala thumma man, selain ibuku kemudian kepada siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi untuk yang ketiga kalinya, thumma ummuk, kemudian yang masih paling pantas adalah ibumu. Artinya sangat pantas atau wajibnya seseorang untuk menjadikan orang yang paling dia berbuat baik kepadanya adalah ibunya. Tidak kemudian orang lain selain ibunya. Qala thumma man, kemudian siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barulah setelah menyebutkan tiga kali untuk ibunya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thumma abuk, kemudian ayahmu. Artinya di sini ada kekhususan, selain secara mutlak berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak berbuat durhaka kepada mereka, dalam hadis ini ada makna lebih, yaitu peran atau hak ibu yang lebih untuk kita berbuat baik kepada mereka, tidak durhaka kepadanya. Qala wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan pula hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, bahwa amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qala thumma ayy? Kemudian setelah itu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala thumma birrul walidain. Amalan berikutnya setelah salat pada waktunya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian beliau melanjutkan, amalan apakah berikutnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hukum-hukum yang dijelaskan dalam pembahasan fikih. Qala, beliau menceritakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, haddatsani bihinna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakanku akan hal itu, bahwa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, baru kemudian jihad fi sabilillah. Walau istazattuhu lazadani. Jika seandainya aku meminta tambahan, amalan berikutnya apa yang paling dicintai? Amalan yang berikutnya apa? Niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberitakannya, tetapi aku mencukupkan dengan pertanyaan sampai yang ketiga. Qala wa an Abdullah bin Amr. Perhatikanlah, ikhwan fi din azzakumullah, begitu banyaknya hadis bahkan ayat yang kita dapati dalam syarah ini tentang perintah untuk birrul walidain dan larangan dari uquq alwalidain, baru yang kita dapati dalam syarah ini di hadapan kita, dan ini sangat sedikit jika dibandingkan semua apa yang ada dari Alkitab maupun Sunnah Rasulullah SAW tentang perkara ini. Artinya betapa pentingnya perkara ini, bahkan selalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, seringkali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya setelah perkara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang tauhid, kemudian dilanjutkan tentang birrul walidain, tentang syirik, kemudian dilanjutkan tentang uquq alwalidain, tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan tentang syukur kepada alwalidain. Artinya hak mereka adalah hak yang terbesar selain atau setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ujahid. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk pergi untuk berjihad, meminta izin untuk berjihad fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepadanya, laka abawan, apakah kamu masih memiliki kedua orang tuamu? Apakah kedua orang tuamu masih ada? Beliau mengatakan, orang ini mengatakan, qala na'am, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tuaku dua-duanya masih ada. Qala fa fihi ma fajahid. Jihadlah kamu pada keduanya. Artinya berbuat baik, berusaha sekuat tenaga untuk kebaikan kedua orang tua dan menahan setiap kejelekan agar jangan menimpa kedua orang tua, itu juga merupakan jihad. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini tadi, ketika dia ingin berjihad fisabilillah, berperang melawan kufar, tetapi Rasulullah SAW setelah mengetahui masih ada kedua orang tuanya yang membutuhkannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, berjihadlah kamu di rumahmu dengan berbuat baik kepada mereka dan menahan mereka dari segala kejelekan. Qala wa ma akhrajahu Tirmizi fi sunanih. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya. An Abi Darda radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan, inna rajulan atahu. Seseorang datang menemui Abu Darda. Faqala innali imra'ah. Datang kepada Abu Darda seseorang dan mengatakan padanya bahwa aku memiliki seorang istri. Wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Dalam keadaan ibuku memerintahkanku untuk aku menceraikan istriku ini. Faqala Abu Darda, maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqul, al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'ad'u dhalika al-bab aw ihfadhhu. Abu Darda menghadapi orang ini yang bercerita tadi memiliki istri tetapi ibunya memerintahkan untuk menceraikan istrinya tersebut, maka kata Abu Darda, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang tua adalah pintu yang paling tengah atau pintu yang berada di pintu bagian tengah di antara pintu-pintu jannah. Apabila kamu menghendaki, kamu bisa membukanya atau kamu mengabaikannya. Apabila kamu menghendaki, kamu bisa menjaganya. Wa rubbama qala Sufyan, salah seorang rawi mengatakan, inna ummi wa rubbama qala abi, salah seorang rawi mengatakan, orang itu bercerita bahwa yang melarang adalah ibunya, seorang rawi mengatakan adalah bapaknya. Al-Muhim, orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi atas anak-anaknya. Maka ketika sampai pada permasalahan ini pun, Abu Darda tidak menjawab secara rinci atau inti permasalahannya, tetapi beliau mengalihkan kepada, silakan kamu pilih, itu urusanmu. Tetapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan bahwa begitu tingginya kedudukan orang tua, bahkan disebutkan seperti pintu yang utama, pintu bagian tengah, pintu yang utama biasanya pintu tengah. Jika kamu kehendaki, kamu bisa mengabaikan. Jika kamu kehendaki, kamu menjaganya pintu tersebut. Artinya jangan disepelekan apa yang disampaikan oleh orang tuamu. Fa fi hadhihi an-nusus min al-kitabi was-sunnah dalilun sharihun ala tahrimi 'uquqil walidain. Dari dalil-dalil tersebut semuanya menunjukkan dengan jelas haramnya berbuat durhaka kepada kedua orang tua, baik dengan qaul atau fi'il, dengan ucapan ataupun perbuatan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat, jika Allah Subhanahu wa taala melarang ucapan yang paling ringannya terhadap orang tua, maka terlebih lagi ucapan yang lebih besar, terlebih lagi itu merupakan perbuatan dengan anggota tubuhnya. Wa wujubu birrul walidain, dan juga semua dalil tadi menunjukkan sebaliknya, perintah untuk berbuat baik kepada mereka. Wa idza kana al-amru kadzalik, apabila ternyata perkaranya demikian sebagaimana telah kita dengarkan, fa'alaikum ayyuhal muslimun, wajib atas kalian wahai kaum muslimin, bil iltizam bima dallat alaihi hadhihi an-nusus min tahrimil 'uquq wal amri bil birri bil qawli wal fi'l. Jika ternyata telah kita ketahui demikian ternyata perkaranya, maka wajib atas kita untuk berpegang teguh dengan semua dalil tadi yang memerintahkan kita untuk berbuat baik pada mereka, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Berbuat baik, menahan perbuatan jelek, perbuatan jahat terhadap mereka, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Baik. Barakallahu fikum. Sisa satu pembahasan dari syarah ini tentang hadis tersebut, yaitu tentang perkara silaturahim. InsyaAllah kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.